الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. Ikhwan fil din, hadirin yang dirahmatullah jami'an, insyaallah taala kita selesaikan dari pembahasan syurutus salat. Di antara syarat-syarat sah salat terakhir kita bahas syaratus syarif, syarat yang keenam adalah berkaitan tentang niat, berkaitan tentang niat. Dan telah kita sebutkan bahwasanya niat fil salat ini paling tidaknya ada dua hal. Yang pertama tentunya niatul ikhlas lillahi ta'ala. Seorang niat meniatkan ikhlas dalam sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah syarat bukan hanya sholat namun seluruh ibadah diijma' dengan kesepakatan ulama. Tidak diperselisihkan di antara ulama tentang syarat ikhlas dalam setiap ibadah termasuk sholat. Dan bentuk yang kedua dalam masalah niat adalah yaitu niat ta'yin, ta'yin sholat. Niat dalam menentukan sholat apa yang hendak ia kerjakan. Apakah sholat duhur, ataukah asar, atau rawatib, qabliyahnya, atau ba'diyahnya, atau sholat sunnah, mu'ayyanah, duha, witir, ya, atau yang lainnya. Maka ada perbedaan pendapat di antara ulama, namun jumhur al-ulama, mayoritas al-ulama berpandangan ini juga diperkarakan. Jadi pendapat yang kuat insya Allah Taala, sebagaimana dikuatkan dari kebanyakan ulama, jumhur ulama, bahwasanya dalam seorang melakukan salat diperkarakan pula dia menentukan salat apa yang dia kerjakan. Dikarenakan dalam satu waktu yang sama, sama-sama jam 12.01 misalnya, waktu turun, bisa jadi seseorang mengerjakan turun, itu juga asap dengan jamah tertib, jika kafar misalnya. Atau di waktu asap, belum tentu seseorang mengerjakan sholat hanya asap saja. Sebab mungkin dia mengerjakan jamah tertib, sehingga turun dengan asap dia kerjakan di satu waktu asap. Dan dikarenakan yang namanya niat ini di antara hikmahnya adalah tafriq bainal 'adah wal ibadah wa bainal ibadat ba'dha ba'dhan, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Yang membedakannya apa? Sama-sama 4 rakaat misalnya, 4-4 atau jamak 2-2. Apa yang membedakan niatnya? Ini sholat duha, tafriq. Begitu pula antara ibadah dengan adat telah kita sebutkan. Seseorang sama-sama makan, namun yang satunya meniatkan agar supaya kuat puasanya nanti, maka sahurnya berbahaya, istibahan di sunnah. Begitu pula dia istirahat tidur siang, meskipun sebentar, yang disebut dengan qailulah, istibahan yang Rasulullah SAW, meladani Rasulullah SAW, tidurnya pun dinilai pahala. Kenapa? Masalahnya sebagaimana kita sebutkan al-adatu indal ulama ibadah, rutinitas kebiasaan di sisi ulama itu ibarat ibadah karena niatnya. Bahkan seperti kita contohkan di pertemuan yang lalu, ya, seorang suami misalnya bersandarkan kepada istrinya atau dipangku atau dipangkuan istrinya dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW pun tidak berpahala, karena Rasulullah SAW biasa melamar itu kepada istrinya. Dan bahkan beliau meninggal wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Maka sebenarnya disebutkan Abdullah bin Mubarak dan yang lain, wa kam min amalin saghir yakbiru niyyah, berapa banyak amalan yang sepele, yang kecil, namun menjadi besar dan berat di timbangan gara-gara niat ini. Wakaf ini amal yang kecil dan berapa banyak amal yang besar. Apakah dakwah, apakah sholat, apakah itu jihad, apakah itu amal yang terlihat besar. Namun menjadi kecil, remeh dan rendah karena niatannya. Maka biasanya hikmah niat adalah perkara-perkara ini tadi. Perkara-perkara sebagaimana apa yang tadi disebutkan. Sampai itu tidur siap. Dan kita beringat yang permasalahan ini. Setiap adab yang menjadi sunnah Rasulullah SAW, ada tidur, ada makan, ada bertamu, ada mandi, kebuang hajat, ada berbagai macam. Pasti ada hikmah. Dan itu maslahat di dunia mungkin ada. Tentunya hanya saja manusia kadang tidak tahu apa hikmahnya di dunia. Kenapa itu kok begini? Kenapa itu kok begini? Dan belakangan banyak yang dengan penelitian banyak yang menyebutkan ijazah ilmu. Ya, kemudian banyak yang riset yang membuktikan betul-betul faedah yang banyak dari apa yang diajarkan sunnah Rasulullah SAW, pola pola makan, pola hidup, pola tidur dan sebagainya. Sampai qailulah ini, qailulah itu dia yang tidak lama tapi juga tidak dilewatkan. Ini diterapkan di beberapa negeri, di negeri-negeri barat. Bahkan di Amerika beberapa perusahaan mengharuskan pegawainya disediakan tempat istirahat tidur siang untuk jam tertentu istirahat meskipun cuma setengah. Dan mereka meyakini ini menyehatkan dan akan menambah semangat kerja di pagi siang setelahnya dan beberapa hal dan yang lain dan yang lain. Kemudian sebagian lagi menyebutkan siang punya manfaat, siang punya manfaat. Di Nura, di Nasir, di Italia, di Nura, menyebutkan mulai berakan perkara ini. Qailulah. Melaksanakan dari kaum sini itu, yaitu menyebelekan ataupun menelantarkan tidak mengetahui itu ajaran apapun Rasulullah SAW. Kan itu fleksibel, tidak harus jam tertentu. Yang di waktu siang bisa jadi waktu tolakan, bahkan luar bahkan makan siang. Dan bahkan kemudian menyebutkan tidak lebih dari satu jam, bahkan terlalu lama itu akan memadaratkan. Dan itu bukan pagi, juga bukan malam, bukan petang, namun waktu siang. Dan itu bisa antara sebelum asar, bisa pada zuhur, bisa sebelum zuhur. Ini salah satu contohnya. Kembali ke masalah ini, niat hikmahnya banyak. Salah satunya adalah membedakan antara ibadah satu dengan yang lain, dan membedakan antara adat dengan ibadah. Dengan niatan. Dengan niatan. Oleh karena ya, kuat pendapat jumhur ulama bahwasanya salat muayyanah, salat tertentu itu harus dipersyaratkan selain ikhlas lillahi ta'ala juga menentukan niat yaitu salat apa. Meskipun hanya dalam qalbi, tapi ini memang tempatnya niat mahal wa fil qalb, tempatnya dalam qalbi. Dan Rasulullah SAW telah memerintahkan qallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul telah mengajarkan lengkap dari rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Bahkan sampai halal yang dibenci dan bisa membatalkan sholat. Semua telah beliau jelaskan. Beliau praktekkan dan beliau jelaskan dengan sabda beliau. Dan tidak dimungkinkan sama sekali Nabi SAW mengeraskan niat, menjalankan niat. Dan seandainya ada yang demikian, tapi yang sami kenal apa-apa, dan kita harus siap berlapang dada dan rujuk untuk mengikuti dan tidak boleh kita bersikukuh di atas kebatilan atau kesalahan. Kalau memang kita salah, dan dalil menunjukkan demikian, kita siap rujuk mengakui kami salah, kami siap menuju kepada dalil yang dicontohkan oleh apapun selamat. Maka Rasulullah SAW yang mencontohkan sebaik-baik sholat, dan Rasulullah SAW tidak mengeraskan daripada niatan beliau, alaihi salatu wassalam. Tidak mengeraskan. Dan seandainya itu baik, khairul huda juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mulai dengan takbir Allah akbar kepada Allah hingga salam kepada dan tidak ada dimungkinkan dari nawaitu itu. Ya, apakah ketukah anak tepatkan al-mubiyah atau nawaitu itu salliyamat sallallahu ta'ala lebih-lebih disebutkan syarat-syaratnya mustaqbil al-qiblah dengan hadap qiblah makmuman sebagai makmum atau di masjid ibadah atau tanggal dunia dan sekitarnya. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra wa ma'akhfa. Allah mengetahui yang tersembunyi apa yang menjadi niatan hamba-hambanya. Tapi pada dua perkara ini yang kemarin kita sebutkan, hal yang penting di pertemuan yang lalu, niat seseorang bukan niat sholat hanya karena kawan atau relasi atau karena duniawi ya, di hadapan mertua misalnya atau di hadapan kawan atau sebagian orang alhamdulillah itu ketika bepergian bersama rombongan maka dia ikhlas. Sementara ketika tidak ada rombongan, ya dia tidak pernah tidak salah. Maka sholat ini hanya dalam rangka menjaga yang lainnya. Maka sholat seperti ini bukan nilai ta'an. Baik. Ini berapa dia pernah contoh-contoh. Kita lanjutkan sekarang pembahasan berikutnya. Wa kadzalika aidan qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi al-kitab dalam halaman yang ada kitabnya 62. Kadzalika aidan mimma yadkhulu fi niyyah. Begitu pula termasuk dalam pembahasan salat adalah niyatul imamah ba'da an kana munfaridan. Yaitu niat menjadi imam setelah seseorang sholat munfarid. Dia dalam posisi sholat sendiri. Kemudian merubah niat jadi imam. Ini ada pembahasan. Tadi dia sholat sendirian. Tiba-tiba ada yang datang, nyantar, dia jadi imam. Ini juga ada pembahasan. Au al-imamu ba'da an kana munfaridan. Atau niat sebagai makmum berjamaah setelah sebelumnya dia niat sholat sendiri. Ini munfarid ya. Dia sholat sendiri ya. Kemudian ada jamaah di depannya datang. Dia juga mungkin. Dan bisa berjalan sedikit ke depannya. Dan ini kan ada pembahasan. Begitu pula dia sholat sendiri, jadi itu jadi imam. Apakah diberitahu yang belakang, belakangnya ada yang nyambung jadi makmum, dua orang. Atau yang satu orang langsung nantang di sampingnya, sebelahnya, mengikuti. Makanya juga masuk pembahasan ini ya, meskipun ini lebih dalam lagi pembahasan masalah sholat jamaah ya. Namun ini juga masih berkaitan dengan niat, sebenarnya disebutkan tulis di sini. Faniyatul imamah wa sahih wa fi hadza khilaf bain ulama. Dalam pembahasan ini memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kita harus berlapang dalam, kita dalam menyikapinya. Perbedaan pendapat di antara ulama, bagaimana kita sebut, ada khilaf tabak, khilaf yang bertentangan dan tidak bisa yaitu satu atau dua, harus yang benar itu memang ada satu. Dan ini khilaf yang usul. Perbedaan pendapat dalam masalah pokok atau prinsip. Maka kita perlu belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, mirip dari Imam Ghazali, atau misalnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Muhammad SAW, atau yang terdahulu. Misalnya Syafat Sunnah bin Bazzahari, atau Usul Sunnah milik Imam Ahmad bin Hanbal, atau akidah Tahawiyah, atau demikian pula akidah Wasatiyah, dan demikian adalah akidah sifat ataupun yang lain-lain dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kita tahu prinsip-prinsip yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita berusaha mengikutinya dan kita tahu mana-mana yang menyimpang. Ini penting. Khilaf dan usul. Karena bisa jadi di zaman dulu ini perkara yang jelas dan gamblang sekali. Namun di zaman sekarang mungkin orang menganggap ini perbedaan yang biasa. Padahal dalam keadaan dulu para ulama luar biasa pertahankan ini. Sampai sebagian bisa ambuh siang hari, sampai sebagian baik untuk mempertahankan akidah ini. Karena ada jenis yang itu adalah furu', yaitu perbedaan pendapat dalam masalah cabang saja, masalah furu'. Ya. Seperti ini, masalah khilafnya dalam masalah fikih. Maka seorang ulama berbeda, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, itu sama akidah, sama manhajnya. Hanya beda mungkin dalam beberapa permasalahan huruf, yaitu duduk sholat subuh, sebagian tegak, sebagian miring, tawarruk, dan sebagian gunung nusul dulu, sebagian tangan dulu, ini akan kita bahas lagi nanti. Demikian pula dalam permasalahan ini. Niat menjadi imam setelah darinya munfarid, begitu pula menjadi makmum setelah darinya sholat subuh. Di hadza khilaf bain ulama, ada perselisihan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Wa sahih annahu la ba'sa bih. Dan yang benar, yang sahih adalah yang demikian tidak mengapa. Ini kita butuh dalil. Syekh memfatwakan tidak mengapa. Ini mana dalil? Karena kita ingat pesan para ulama, khudhu minna min haitsu ma akhadna. Ambillah dari kami dari mana kami mengambil. Jadi para ulama berdalil. Dia dalil. Kalau kami berbuat seperti ini, orang yang berbuat seperti ini, pada lima hari. Maka demikian ini dibiasakan seseorang, meskipun masih pemula, berawal, namun dimulai. Ya, dimulai dibiasakan mengikuti dari sini. Nah dulu masuk nanti hari itu jarak ke dunia manusia kita berputar bersama sunnah kemanapun dia berputar. Kita salah siap ujung. Ya. Tunjukkan buktinya. Kulhatu burhana pun yang teman tadi ini. Tunjukkan buktinya jika kalian mau benar. Benar ini kita siap ujung, kita siap mengakui di salah. Tapi dan jika tidak, maka al-haqtu ahaqtu alih sabah. Kebenaran lebih benar diikuti. Sebagaimana kata Ibn Qayyim rahimah ta'ala, Sayyiduna Habibuna, Syekh kami, guru kami adalah orang kecintaan kami. Kemudian jadinya. Walhaqtu ahabdu ilayna minum. Tapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Syekh Islam, ulama besar. Punya banyak murid. Termasuk yang sering disebut Al-Hafiz Ibnu Hajar yang belum satu dari muridnya Syekh Islam tadi. Yang didulukan oleh Syekh Al-Qaidi yang belakang. Maka demikian, begitu pula Ibnu Rajab, begitu pula Ibnu Qayyim, begitu pula sejumlah ulama besar, Ibnu Katsir, Ibnu Katsir, juga muridnya Syekh Islam tadi, Ibnu Tajib, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim, demikian Ibnu Hajar, itu semua murid-murid Syekh Islam tadi yang luar biasa. Namun kata Ibnu Qayyim, jika memang ada perkara kebenaran yang buruk mengikuti badan atau mungkin ada hadis yang lain yang lebih berat saya pegang, ini yang lebih saya ceritai daripada buruk ini. Maka demikian apa didikan para ulama Rabbani ini, mereka mendidik untuk tidak taklim, membedek mengikuti gurunya akan lebih. Kalau demikian seperti ini pendidikan berarti kan? Pokoknya harus mengikuti saya, harus mengikuti akan lebih daripada. Ada dalam permasalahan kurung, kita pernah ada pendapat yang berbeda. Ada yang kurung sholatnya lupa dulu, ada yang tahan dulu. Apa pendapatnya, apa dalilnya? Kita longgarkan dalam masalah. Kembali ke masalah ini, kata beliau, yang sahih, wasai merubah niat dari munfarid sholat sendiri menjadi imam atau menjadi makmum, maka yang sahih dan tidak mengapa. Dia akan menjabarkan dan jelaskan alasan beliau. Faniyatul imamati ba'da an kana munfaridan mithl. Adapun dia menjadi imam setelah sebelumnya ia salat sendiri, misalnya ayyashra al-insanu fi salati wa huwa munfarid, seorang memulai salat sementara dia salat sendiri. Tsumma ya'ti rajulun akhar yadkhulu ma'ahu liyasira jama'atan. Kemudian datang lelaki lain, datang seorang masuk bersamanya. Misalnya, ya, berdua, agar keduanya menjadi jamaah. Sebab sunnah Rasulullah SAW dalam apa, salat jamaah ketika berdua itu bergantian, sama persis, tidak maju salah satu, ya, tidak maju sedikit imam, apalagi makmum, namun sama persis di samping. Namun ketika ada orang ketiga berjamaah nanti mundur ke belakang, karena dia akan disebutkan dari beberapa masalah. Pala tak sedidari, maka yang demikian ini tidak mengapa. Ini ketiga seorang salat sendiri, kemudian datang orang kedua masuk, kemudian ingin berjamaah, maka yang demikian tidak mengapa. Kenapa alasan dia disebutkan dari ini? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qama yusalli minal layl. Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah qiyamul layl, pernah berdiri di salat malam. Wa kana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na'iman. Dan sebelumnya Ibn Abbas masih tidur. Ya, dan sebelumnya adalah menginap di rumah yang sama. Kemudian berulang lagi saya kurang ingat apakah ini di rumah yang Maimunah atau di rumah dia masalah itu di Nabi SAW yang menjadi kerabat Ibn Abbas sebetulnya. Ada pun Aisyah kerabatnya Abu Bakar Siddiq, Bapak Hafsah kerabatnya adalah Umar bin Khattab, ayahnya. Dan begitu seterusnya. Al-Mu'in Ibn Abbas termasuk sahabat yang cerdas dan sahabat yang kecil di masa Umar bin Khattab seperti anak bin Malik, Aisyah dan Ibn Abbas. Ibn Abbas kami tidur juga itu Rasul bangun surat malam. Kemudian Ibn Abbas tak ada Rasul sedang surat. Summa qama Ibn Abbas fatawadda. Maka Ibn Abbas berdiri ambil al-wudhu. Wa dakhala ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibn Abbas masuk bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya Rasulullah salat sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wa aqarrahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya, tidak mengingkarinya, tidak menyalahkannya, tidak kemudian mengatakan tidak boleh seperti ini. Ya, kalau kita sudah salah begini, ya salah begini, jangan dikatakan menjadi jamaah, enggak, tidak diingkari dari Rasulullah SAW. Dan kebiasaan Rasulullah SAW, karena layak kutu anil batil. Ini termasuk sifat dan mentorah karakter diri Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah mendiamkan kebatilan. Dan ini salah satu bentuk rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Maka beliau ketika ada kemungkaran, kesalahan pada umatnya, beliau ingatkan supaya tidak terjatuh, terjerumus dalam dosa, terus-menerus yang sebagian dia ingatkan. Meskipun dalam perkara yang makruh, apalagi yang haram, dia ingatkan. Maka dalam perkara ini Nabi SAW mendiamkan perbuatan kesalahan. Ibnu Abbas masuk bergabung berjamaah bersama Rasulullah SAW, padahal Rasulullah tadinya sholat sendirian. Karena hari ini sekali dalam Bukhari Muslim disebutkan itu, Sahih Bukhari dalam kitab Sahar, dan Sahih Muslim dalam kitab Al-Qur'an ini. Dengan nomornya masing-masing ada di ta'lif di bawah itu, yang di kitabnya ada di bawah disebutkan nomornya. Sahih Bukhari bisa dilihat nomor 138, dan nomor Muslim 763. Nah ini dari ini. Maka Rasul tadinya sholat sendiri, kemudian jadi imam dengan Ibnu Abbas nempel jadi jamaahnya. Dan itu ada faedah juga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menempel Rasulullah SAW di sebelah kirinya. Kemudian Rasulullah SAW memutarnya, ditaruh di sebelah kanan. Dari sebelah kiri Rasulullah SAW memutar Ibnu Abbas dan belakangnya tentunya karena depannya ada sutra nih. Ya, sutra yang dilewati tidak boleh melewati orang sholat. Ya. Imamnya ataupun orang yang sholat ini jangan dilewati di depannya sampai batas tempat sujud. Ya, dari kita dalam hari nanti ada pembacaan tersendiri sutra untuk seorang berdiri 40 tahun lebih baik daripada dia melewati orang sholat. Nah, berarti apa yang tidak dilewati orang sholat pagi dia ini mereka dia tahan. Jadi ini termasuk berjalan-berjalan yang masyur, maruf, yang dalil tentang sholat Rasulullah itu. Maka tidak melewati depannya, kecuali jauh di sana. Atau ini sebagai makmum, makmum tidak apa-apa, dilewati jamaah, kemudian ada yang batal, silahkan melewati di antara jamaah, ke kamar mandi, kemudian balik lagi. Karena mereka tidak ada sutrohnya, sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam, jadi sutrohnya imam adalah sutroh mereka. Maka yang tidak boleh dilewati dan harus dijaga adalah imam. Ya, dan nanti akan ada pembahasan Rasul sampai mau dilewati kambing saja Rasul ngalami maju, mental tembok, sehingga kambingnya lewat, baru Rasul mundur lagi. Karena kambing mau ditahan-tahan, dia rancu. Ya, ditahan sama Doni Mati, ya gak apa-apa, bisa ngomong aja gak apa-apa, apalagi di karakter sepertinya gak apa-apa. Ya kita yang kalah, begitu pun anak kecil. Kalau pendapat yang lain, nanti akan ada pembahasan, anak kecil mau lewat, sebenarnya kita yang maju, yang mental. Ini kita jaga, jangan seseorang melewati dan bisa batal sholat jika dilewati tiga makhluk atau tiga jenis yang melewati dan nanti akan berbahasa yang tersebut insya Allah tentang sutroh. Sehingga Ibnu Abbas duduk di samping Rasul atau sholat berdiri di samping Rasulullah SAW di sebelah kiri, kemudian Rasulullah SAW mengutarnya ke sebelah kanan, bukan lewat depan tentunya, namun lewat belakang, sehingga ditaruh di sebelah kanan. Jadi ada beberapa faedah ya. Yang pertama, bahwasanya jamaah berdua, jamaah dua orang, posisinya adalah berdampingan persis, tidak ada maju sedikit imamnya, apalagi makmumnya yang maju, tidak boleh, namun berdampingan. Dan tidak demikian pula ada sedikit mundur di belakang, ini nanggung belakang sebenarnya, sudah tidak rempan, tidak belakang, tapi di belakangnya itu juga tidak, sehingga ada orang di belakangnya ketiga datang bingung ya. Namun ketika ada datang orang ketiga, ya, kemudian dia mundur dan jadi saksi di belakang sendiri. Dan boleh ketika seorang langsung nempel di sampingnya, dan di sampingnya berdiri dengan imam, ini boleh. Namun yang paling utama, sebagai orang susunan, yaitu imam sendiri, boleh langsung di belakang-belakangnya. Begitu pula ketika tempatnya sempit, ada pembahasan salat jemaah, yaitu imam boleh di tengah-tengah, kemudian makmumnya di sebelah kanannya, dan makmumnya di sebelah kirinya, kemudian jamaah wanita di belakang. Misalnya satu keluarga berdiri membayangin kapal, masalahnya sempit, mau sholat sama ibu, sama mbak, sama perempuan, kemudian kita laki-laki, kalau dibagi dua sopan, tapi kalau dibagi tiga sopan, rapat ini, mana boleh? Ya, ini imam, kemudian di sampingnya kanan kiri, laki-laki, kemudian belakang perempuan. Dan ada pembahasan banyak tentang masalah sholat jamaah, ini yang sudah sambil lewat saja, terkait dengan hadis Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, sholat di samping Rasulullah SAW berdampingan. Dan Rasul tidak kemudian menariknya di suruh mundur. Di tempatnya bukan di samping, tapi di belakang. Bukan begitu. Tapi Rasul merubahnya, menggesernya di posisi sebelah kanan Rasul SAW. Maka kesalahannya bukan Ibnu Abbas kok di sampingnya Rasul, bukan. Harusnya di belakang, bukan. Namun karena dia berdiri di samping kirinya imam, dan itu salah. Seharusnya makmum berada di sebelah kanannya imam. Maka imam sholat, dan ketika ada jamaah dimulai kanan dulu. Kalau tidak cukup tempatnya belakang, maka datang kirinya satu. Datang lagi kanan dua. Kiri satu. Datang lagi kiri dua. Datang lagi kanan tiga. Begini seterusnya. Jadi paham? Dan malaikat mendoakan dalam ada keutamaan khusus dalam salat jamaah, yaitu ala maya minisok. Malaikat mendoakan dan ada keutamaan tentang orang-orang yang bersok di sebelah kanan, orang-orang yang bersok di sebelah kanan. Hanya saja para ulama tetap menyebutkan al-afdal yang lebih utama tetap di sebelah kiri jika akrab ilal imam, jika lebih dekat dengan imam. Artinya di sebelah kanan namun jauh, di sebelah sini tapi dekat dengan imam. Ayo maafkan, mana yang lebih utama? Lebih utama adalah yang dekat dengan imam, meskipun sebelah kiri. Jadi pahami? Namun apabila memilih di sebelah, ini ada box, sudah penuh, ada lima di kanan imam, lima di kiri imam, ya kita pilih sebelah kanan ya. Namun apabila ini masih lebih pendek, tapi masih kita penuhi atau kita ambil yang kiri. Kembali ke hadis Ibn Abbas, Rasulullah SAW merubah, memutar Ibn Abbas yang tadinya di sebelah kiri Rasulullah SAW, maka Ibn Abbas diposisikan di sebelah kanannya Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwasanya sholat jamaah untuk dua orang itu memang posisi makmum berada di samping imam. Hadis muttafaqun alaih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan hadis kita, rujukan kita adalah Al-Quran wal Hadis. Itu dalil kita, sumber hukum agama kita. Bukan dengan katanya atau katanya, bukan dengan pokoknya, ya. Namun dengan Al-Quran. Dan ini Rasulullah pernah terlukut suatu hadana, suri tuladan kita. Dan Rasul pernah bersabda, Sallu kama ra'aikum ini sholli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Inilah posisi Rasulullah sebagai imam, saya sahabat sebagai imam di sebelah kanan, di sampingnya. Jadi nampak ketika berdiri di samping kirinya, diuruskan oleh Rasul, dibenahi, diletakkan di sebelah kanannya, bukan di belakangnya, dan juga tidak dibiarkan di sebelah kirinya, namun dibiarkan di sebelah kanan. Jadi juga banyak hadis menunjukkan bahwasanya bolehnya gerakan-gerakan dalam sholat, indah hajat, yang memang ada hajat, apalagi hajatnya berkaitan dengan sholat. Wong garuk-garuk saja boleh, karena bisa mengganggu apa? Khusyuknya sholat. Apalagi yang berkaitan dengan sholat. Misalnya tadi sutrahnya mau dilewati orang, itu kan. Atau samping Rasulullah maju ke depan, mereka berbeda. Boleh. Itulah kan keadaan yang tidak seberapa. Dan demikian pula juga, ketika Ibn Abbas digeser oleh Rasulullah SAW. Dirubah dari posisi sebelah ini, diputar oleh Rasulullah SAW ke sebelah kanan. Ini gerakan-gerakan ya, dalam sholat, dan nanti akan ada pembahasan. Yaitu harokat di sholat. Gerakan-gerakan dalam sholat itu ada yang harok, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang makruh. Maka di sana ada beberapa gerakan-gerakan ini dalam sholat masing-masing berbeda-beda hukumnya, yang berbeda-beda yang wajib ya tiga kiblat-kiblatnya salah. Seperti kemarin kita bahas dalam sholat, kita sholat menghadap timur. Ada yang beritahu belum pasti kiblatnya salah. Jangan kita batalkan sholatnya. Teruskan sholat tidak diputar kiblatnya. Ya, diputar. Ini sebagaimana kejadian di. Di zaman Rasulullah SAW, ketika perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Baitul Haram, yaitu Baitullah Al-Haram, Masjidil Haram di Mekah, dari Yerusalem ke Mekah. Maka ketika para sahabat sedang salat, disebutkan kiblat sudah dipindah, mereka segera memutarkan. Dan ini menunjukkan bahwa saya gerakan-gerakan dalam salat ada yang wajib, ada yang sunnah, dan bisa banyak contoh-contohnya. Kembali ke hadis Ibn Abbas, sahihnya di sini adalah ini menjadi dalil bolehnya seorang yang tadinya sholat munfarid dan sholat sendiri menjadi imam. Karena Rasulullah SAW di sini tadinya sholat sendiri, kemudian menjadi imam jamaah. Ya. Dan jamaah paling sedikitnya dua orang, itu satu. Jadi juga ini, jadi Ibn Abbas. Dua, disebut jamaah juga. Wal aslu anna ma thabata fil nafli thabata fil fardhi illa bidalil. dan hukum asal bahwasannya apa yang sahih pada sholat sunnah maka juga dipakai pada sholat wajib illa bidalil, kecuali dengan dalil yang membedakan. Artinya apa? Mungkin ada yang mengatakan ini kan sholat malam, Rasulullah dengan Islam di sini, Rasulullah tadinya sholat sebagai pilihan kemudian menjadi imam, ini kan sholat malam, sholat sunnah bukan sholat wajib. Maka dijawab bahwasannya apa yang ada disebutkan pada sholat sunnah maka diberlakukan pada sholat wajib selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Misalnya sholat gerhana satu rakaat rukuknya dua kali, ini pengkhususan, ya kan begitu. Ya, kemudian apa yang dikhususkan lagi? Misalnya beberapa sholat ini khusus ada bacaan ini, ya. Rasulullah pernah kulit nazilah ketika para sahabat membaca Al-Quran di bulu. Banyak Rasulullah kulit nazilah ketika ada insiden yang berubah. Rasulullah berdoa ketika itu ketika dan yang timu ketika ada insiden ada tiga dia tidak. Maka itu disesuaikan. Maka selama tidak ada, maka sama. Dipakai. Demikian pula sudut sahwi pada sholat wajib maupun sholat sunnah dipakai. Begitu pula di sini. Niat seorang sholat sendiri bisa berubah menjadi niat sebagai imam itu berlaku dan sah baik pada sholat sunnah maupun pada sholat wajib walaupun baik dan rumah dan tidak ada beda di antara keduanya. Ini pendapat yang kuat selain beliau. Kemudian beliau mengatakan falau syara al-insanu yusalli wahdahu thumma ja'a akharu fadakhala ma'ahu faja'alahu imaman lahu fala ba'da. Seandainya dia atau seseorang memulai sholat sendirian kemudian datang orang lain masuk bersamanya dalam sholat kemudian menjadikannya sebagai imam fala ba'da, maka tidak mengapa. Wa yakunu al-awwal imaman, orang yang pertama sholat tadi menjadi imamnya, wa tsani ma'muman, dan orang yang kedua yang baru masuk menjadi makmumnya, jadi makmumnya. Karena bisa jadi dia makmum dan jadi sebagainya. Dan demikian pula yang datang berikut terlambat mungkin perlu nambahi berapa rakaat, kan imamnya adalah orang yang sholat pertama kali. Wa kadzalika bil aqd, begitu pula sebaliknya kata beliau. Lau anna ahadan syara'a bi salati munfaridan thumma ja'a jama'atan fa sallu jama'atan. Seandainya ada seseorang memulai sholat sendirian kemudian datang beberapa rombongan orang, mereka sholat berjamaah di dekatnya. Maksudnya sepi. Dia tengah-tengok satu jamaah. Padahal itu sholat apalagi laki-laki. Di sana para ulama bahkan sampai ada yang mensyaratkan sholat jamaah. Jadi pendapat yang benar, wajib namun bukan menjadi syarat. Di sana ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan syarat. Kalau sudah jamaah datang. Namun yang benar, itu bukan menjadi syarat. Namun ini secara yang wajib yang harus dikerjakan sebagaimana dari dalilnya pernah kita sebutkan. Rasulullah SAW bersama Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali wudhu, hujan, sakit, dan beberapa yang lain-lain. Selama hidup Rasulullah SAW selalu berjamaah, begitu pula ketika tidak bisa memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami, dan begitu pula bahkan Nabi mengancam siapa yang tidak berangkat sholat berjamaah sudah dalam hari kain. Lakukan amal tu, alhamdulillah dan insyaallah di alim alhamdulillah. Aku berkeinginan pernah berjanji untuk memerintahkan seorang mengimami jamaah. Kemudian aku melihat ya, di kampung-kampung siapa yang katakanlah tidak itu berangkat salat sahur di kubur itu kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Ini ada yang sahih dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini kita perhatikan. Dan tidak dilakukan oleh Nabi sudah selesai, tapi tidak membakar, ya umat ya, tidak membakar rumah mereka, namun ini ancaman yang luar biasa. Begitu pula adanya keadaan sholat khauf, sholat dalam peperangan, dan itu di beberapa negeri muslim juga diajarkan, bagaimana sholat ya, tentara seperti ini, di mana dia diajarkan sholat khauf di depan, belakang bagaimana, yang belakang bagaimana, diajarkan ketika kondisi peperangan. Begitu pula itu wasiat Abu Bakar Siddiq, hendaknya seseorang masing-masing sholat bersama kawannya. Kan bisa mungkin. Maka jika dalam kondisi khauf saja diperintahkan sholat berjamaah, apalagi di saat kondisi aman. Begitu pula kepada Ibnu Maktum yang buta, yang tidak ada yang menggandengnya. Ya, ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari Senin dan Ida, apa kau masih dengar suara adat? Tahu. Tidak Pak Aziz. Iya. Kalau begitu penuhilahnya. Penuh panggilan adat. Tadi masih menceritakan, wakana ahadila, dulu para perang dari kamu, yuhaja bainar rojulai. Dipapah di antara dua orang. Ya, untuk ke masjid. Jadi sampai para sahabat. Begitu pula Al-Munasir pun, itu sangat khawatir terbongkar kemunafikannya ketika tidak berangkat sholat al-jamaah. Sehingga mereka bolos sholat pada sholat isyak dan sholat subuh karena tidak terlihat dan belum ada listrik ketiga ini. Sehingga tidak terlihat jika mereka tidak berangkat sholat berjamaah. Kalau Rasulullah mengatakan, lau ya'lamuna ma'fil adama, ya'ni minal adzim, sholat, la'atawuhuma walau habwa. Kadang yang mereka tahu pahala yang disediakan pada sholat jamaah tidak mau subuh fil hajam awal subuh dan fajar, tentunya mereka akan mendatangi berjamaah di masjid walau hakwa meskipun dengan merasa. Coba bayangkan seorang muzani akan diberikan rumah tipe 50 satu kampung, masjidnya 100 meter, siap jalan ke masjid sambil merangkak utahnya bagi masjid pokoknya itu rumah Pak Kapil kurang atau juta jalan. Tapi tidak boleh ya, karena ini harus jalan jongkok. Mungkin ya, mau kita belum merata. Mungkin yang penting saya dapat rumah satu kapil seperti ini. Namun, wa ma indallah yang khair dan apa yang ada di sini Allah SWT jauh lebih baik dan itu dijanahi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ini tetap adalah jamaah. Oleh karena yang seseorang tidak bisa untuk mencari jamaah. Namun ada kalanya seseorang ketika masuk terlambat untuk suatu hal di masjid, dia cari kanan kiri tidak ada orang kan? Dia sudah dia keluar dari. Jadi ini contoh kedua. Fa'tum majaa jamaah, kemudian datang rombongan. Fa'tum lau jamaah, mereka pun telah berjamaah di dekat. Ternyata ada jamaah. Fa'dumna ilaihim, kemudian dia wah ini ada jamaah. Saya sholat sendiri, saya ingin jadi sholat berjamaah. Pantau ma'ilai, dia pun bergabung bersama mereka. Maka diusat pada mengikirat, bila istimah. Maka sungguh dia telah merubah satu sholat dia. Tadinya sholat munfarid sendirian, sekarang dia menjadi sholat berjamaah. Meskipun sebagai makmum. Kalau tadi imam, dia diberitahu. Dan ini boleh dikatakan diberitahu belakangnya, supaya dia tahu menjadikan imam. Atau orang yang langsung disampaikan, otomatis sudah tahu. Tapi kalau yang di belakang mungkin belum jelas, sehingga tidak mengapa untuk pernah memberitahu beberapa nantinya. Maka ini jelas dia sebagai imam. Namun posisi kedua adalah dia ini bergabung kepada jamaah yang ada di sana. Berjalan sedikit, tidak mengapa. Dan dia juga bergabung. Bagaimana yang demikian? Wahada aydan la ba'tari. Demikian pula ini tidak mengapa. Li'allam intiqala guna laysa ibtalan liniyatil ula. Karena perpindahan diri merubah kepada sholat jamaah tidaklah membatalkan niat yang pertama. Jadi kita tahu puasa subuh hanya mempersyaratkan dalam niat sholat apa? Tentunya niat ikhlas, jadi makasih para ulama. Dan yang kedua adalah niat sholat apa? Gitu kan? Sholat ini. Apakah dia sebagai makmum, apakah dia sebagai imam, apakah dia itu tidak begitu masalah. Namun, sepertinya dia ketika di sana sebagai imam atau makmum, demikian pula dia yaitu memperhatikan keadaan jamaahnya atau demikian pula keadaan imamnya ketika dia sebagai makmum, dan dengan kepada dia mengikuti imamnya, mengikuti gerakan-gerakan imamnya, berarti dia telah yaitu meniatkan berjamaah, dia telah tidak keluar sendiri yang dengan mengikuti gerakan imamnya. Maka yang demikian ini tidak membatalkan niatnya yang pertama. Dia sudah ditetapkan Allah SWT, yang telah tertentu. Dan itu cukup. Dan kalau dia merubah dari sholat diri menjadi imam atau menjadi makmum, ini tidak jadi masalah. Tapi kalau niat sholat duhur dirubah menjadi sholat asar, niat duhur dirubah menjadi sholat sunnah qobliyah, setelah kita bahas kemarin ya, ini tidak boleh. Merubah mu'ayyah dengan mu'ayyah. Sholat tertentu kepada sholat tertentu tidak boleh. Duhur kepada asar, duhur kepada sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat duha, ini tidak boleh, merubah ini. Dia sholat, sudah tidak ada orang, dia tak sholat duhur. Kemudian ternyata, baru orang berjalan, sholat tahiyat ke masjid, dia tahiyat ke masjid, oh ternyata bagi mu'ah ya, baru sudah mampu waktu. Maka jelas saya lihat sholat sunnah qobliyah saja, nanti saya ikut duhur dan masjid. Ini tidak betul. Makanya demikian tidak boleh. Orang yang bersihkan, kecuali dia niatkan sholat sunnah mutlaqah. Ya, saya sholat sunnah begini saja. Ada pun yang ditentukan, sholat witr, sholat duha, sholat sunnah qabliyah, dan sholat-sholat muayyarah yang ditentukan sholat jenis sholatnya, maka ini tidak boleh merubahnya. Saya sudah sebutkan di pertemuan yang lalu. Sebab sholat-sholat yang muayyarah, yang tertentu, ini harus diniatkan sejak awal. Saya sholat sunnah apa ya? Kalau saya sholat sunnah duha, atau sholat sunnah qabliyah, atau sholat duha, kecuali kalau saya cuma pengen sholat, ini namanya sholat sunnah mutlak. Saya sudah sebut. Seorang gelisah, seorang marah, ambil yang mungkin saya pengen sholat, sholat saja. Boleh. Ya, seperti Imam Bukhari, dengan tenang, teruskan hadisnya, saya sholat. Setiap mencantumkan hadis, dia sholat. Ya, dan seperti seorang gelisah, menunggu sesuatu, kok gak datang-datang, atau gak lahir-lahir, tunggu lama, ambil yang mungkin. Sebenarnya Nabi Muhammad tidak hanya bahwa Abram, yakni Fajai dan Farah, ini yang segera menegakkan salat ketika dihidupi suatu perkara. Maka kalau seperti itu boleh. Salat sunnah itu berapa? Kebanyakan salat boleh. Ada pun dia mengingatkan salat sunnah yang lain, ya mu'ayyana, apalagi salat wajib di rumah, niatannya maka tidak sah. Ada pun merubah dari munfarid menjadi imam, atau salat diri menjadi makmum, ini tidak menjadi masalah. Walakinahu intiqal min waqtin ila waqtin pada harus diri. Karena ini perpindahan dari satu sifat ke sifat yang lain. Sama-sama terlebur, namun bukan yaitu merubah jenis sholatnya. Namun hanya merubah yaitu keadaan dia sholat sendiri menjadi jamaah, menjadi imam atau makmum, maka yang demikian tidak mengapa. Ada masalah berikutnya, insya Allah kita lanjutkan dengan pada azan. Tadi kita telah bahas imam dengan makmum sholatnya sama. Sama-sama sholat zuhur, atau sama-sama sholat al-asr, sama-sama sholat al-isya, hanya saja ada perbedaan kedudukan. Jadi seorang sholat sendiri, kemudian menjadi berjamaah, jadi imam, atau jadi makmum, dan seterusnya. Setelah kita bahas. Sekarang ada masalah yang berikutnya, disebutkan oleh beliau, yakinu iktimamu al-muqtaridi bil-mutanafsiri. Sah dan boleh, yaitu bermakmu, yaitu kepada atau bermakmu sholat fardu kepada orang yang sholat nafilah, kepada orang yang sholat sunnah. Sah dan boleh bermakmu di belakang orang yang sholat sunnah sementara dia sholat fardu, sementara dia sholat fardu, maka ini diperbolehkan. Dan dalam permasalahan ini ada paling tidaknya tiga keadaan yang kami lihat. Yang pertama yaitu sama-sama sholat fardu, imam dengan makmum berbeda, satunya imam sholat duhur, makmumnya sholat asar. Atau imam yang sholat asar, makmum yang sholat zuhur. Dan ini sering terjadi ketika sedang safar, sedang safar pergian di tengah-tengah sholat, dia belum sholat zuhur karena perjalanan, ya. Kemudian dia ingin bermakmum dengan jamaah yang di situ sholat asar. Bisa. Ini keadaan pertama. Sama-sama sholat fardu namun beda jenis sholat. Sholat zuhur, sholat asar, satu imamnya dengan makmumnya berbeda. Keadaan kedua adalah sholat sunnah di belakang imam yang sholat sari. Keadaan kedua adalah kita sholat sunnah di belakang imam yang sholat sari. Dan keadaan ketiga adalah sholat fardu, sholat wajib di belakang imam yang sholat sunnah. Adapun nanti dua perkara yang pertama akan kita bahas ya, di video kalau tidak salah waktunya itu. Dan di sini yang akan dibahas adalah perkara yang ketiga. Sholat apa? Sholat wajib di belakang imam yang sholat sunnah. Kenapa beliau katakan yang sah? Tentunya butuh dalil. Waqad kana hadza fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hal ini pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-isya al-akhirah. Adalah dahulu Sahabat Mu'adz bin Jabal ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjamaah sebagai makmum, beliau sholat isya dan akhir. Karena beliau disebut dua-duanya isya, isya ula, isya akhir, isya yang pertama dan isya yang kedua. Jadi maksudnya satunya maghrib, satunya isya. Namun dan bukan yang dimaksud isya, sholat isya dua kali ya, karena tidak boleh sholat maghrib dua kali. Lepas hari dua kali, sholat isya dua kali, namun harus yang satu-satunya diniatkan sholat sunnah. Sehingga di sini Umar bin Jabal itu sholat isya bersama Rasulullah SAW. Cuma kita bawa juga ini. Dia sebagai makmum. Karena Yusuf di mana Nabi Yusuf sholat isya ala akhirah, thumma yarji ila qaumi. Kemudian Umar bin Jabal pulang ke kampungnya, ke kaumnya. Fa yusalli bihim nafsah salat. Kemudian Muaz bin Jabal pun mengimami mereka, yaitu sholat yang sama dalam artian yaitu sholat isya bagi mereka. Fatakunu lahu nafilatan wa lahum fariidatan. Maka bagi dia Mu'adz yang dengan sholat sunnah nafilah dan bagi makmumnya adalah sholat fardhu. Sholat fardhu ini sholat apa? Isya. Karena mereka belum isya. Sehingga wajib sama sholat di belakang Rasulullah, kemudian ke kaumnya dan dia mengimami mereka. Tadinya makmum di belakang Rasul, kemudian menjadi mengimami kaumnya dan dengan niatan sholat sunnah. Maka ini jadi yang menunjukkan sahnya dan bolehnya orang-orang yang sholat wajib di belakang imam yang sholat sunnah. Karena itu terjadi di zaman Rasulullah SAW, di masa itu Rasulullah SAW, kejadian Umar bin Jabal bermakmum bersama Rasulullah SAW, kemudian jadi imam kaumnya. Faidah qala qa'il, jika ada yang berkata, An-Nabi Rasulullah SAW menambiakan dari, jika jadi Nabi Rasulullah tidak mengetahui, kejadian tersebut tadi kan manusia, jadi dia tidak tahu. Kulna Jabal ya, kata beliau, Hadi da'wala dalila alina. Ungkapan yang seperti ini tidak ada dalilnya. Jawaban beliau, li'annahu yabakudu ayyakuna Nabi SAW lam ya'lam bidzalik. Karena jauh kemungkinan itu Nabi SAW tidak mengetahui hal ini. Nanti akan disebutkan indikasinya. Kok beliau bisa merosikan menguatkan Nabi itu tahu kejadian ini. Dan nanti beliau akan mengarah yang kedua, katakanlah pun Nabi tidak tahu, akan beliau jawab tidak. Namun beliau memastikan yang pertama, jauh kalau dikatakan Nabi tidak tahu. Ya, Mu'adz mengimami kaumnya. Ya. Dengan sholat sunnah, kemudian mereka sholat isya. Bahkan Nabi tahu. Lahiyyama wa'annahu kad waqa'a alaihi hadzal amr qissah. Apalagi telah terjadi di hadapan beliau alaihi salatu wassalam di hadzal amr tentang masalah ini qissah, sebuah kisah. Terjadi. Wa hiya anna Mu'adz yaitu bahwasanya Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadis yang sahih muttafaq alaih kana yusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma ya'ti qaumahu. Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi, kemudian mendatangi kaumnya, fayusalli bihim shalah, kemudian mengimami mereka salat, faqara'a bihim al-Baqarah, dan Mu'adz membaca surat Al-Baqarah. Bacanya panjang. Kalau nanti dan nanti akan ada pembahasan bagaimana sunnah-sunnahnya Rasul dalam bacaan salat. Salat maghrib pendek, isya lebih panjang daripada maghrib. Kalau maghrib itu kita lalu mufassal, surat isya atau boleh surat-surat Al-Baqarah dan yang lain, tapi baca satu ayat dua ayat saja yang pendek-pendek. Bukan untuk orang bisa lengkap. Demikian pula isya itu awsatil mufassal pertengahan seperti wasyamsi wa duhaha wa layli wa yakhsyaha. Dan Nabi pernah baca wasyamsi wa duhaha pada surat isya namun ketika safar. Adapun ketika tidak safar biasanya sedang bacaan isya lebih panjang daripada maghrib. Dan di sana ada pembahasan tentang bacaan bacaan surat ketika itu. Yang jelas Nabi surat sana mengimami surat jamaah tidak terlalu panjang. Sehingga Mu'adz selesai mengimami kaumnya. Tapi ketika Mu'adz mengimami kaumnya, qara'a bihim al-Baqarah, mengimami membacakan kepada mereka surat Al-Baqarah utuh. Qala fata jawwaza rajulun. Kemudian ada seorang lelaki yang nyemal fata jawwaza. Yani fa shalla salatan qadhimah, salat sendiri dengan salat yang ringan. Ini panjang sekali, metin, mukharabah. Kemudian salat sendiri dengan ringan, selesai pulang. Babala bazaar minta Mu'adz. Khabar ini sampai ke telinga Mu'adz bin Jabal. Tadi ada lho jamaah yang metil salat sendiri. Faqala innahu munafiq. Mu'adz bin Jabal ghirah sendirian dalam agama. Kok ada yang menyimpan dan berikan sepengetahuan yang tidak boleh. Maka dia mengatakan innahu munafiq. Dia adalah munafiq. Babala bazaar minta Mu'adz. Dan sampai ucapan Mu'adz bin Jabal ini sampai ke telinga makmum yang tadi misalkan Mu'adz berkata seperti ini, kau munafik. Maka kata Nabi SAW, maka makmum yang tadi menyempal dari jemaah tadi, maka datang ke Rasulullah SAW. Fakala dan menceritakan kejadiannya, ya Rasulullah, inna qawmun na'malu bi'aidina. Kami ini satu kaum yang bekerja dengan tangan-tangan kami. Kami para buruh bekerja, ya, di jalan. Wadahti binawabihina. Ya. Binawabihina. Binawabihina. Binawabihina. Binawabihina. Ini kami memberi pengairan ladang-ladang kami. Kami bekerja di siang hari capek. Wa inna Mu'adz dan Salabina al-Baniha. Sementara Mu'adz salat malam mengimami kami. Fakara al-Baqarah. Dia mengimami baca surat al-Baqarah. Pada jawaban itu, aku pun akhirnya melewati dia, menyelipnya, mengumpal, kemudian mendahului menyelesaikan salatnya dengannya. Mu'adz dan jamaah belum selesai. Dia menyempal dan menyelip kejadian itu, mendahului. Fajar bahkan ini munafik dan dia kuat menuduhmu seorang munafik. Fakala Nabi sudah gelap, Nabi menegur. Ya Mu'adz, apakah kanun anta diucapkan salah dan tiga kali. Apa engkau tidak membuat fitnah ya Mu'adz? Di tengah masyarakat ya Mu'adz? Dengan mengimami salat sangat panjang-panjang, yaitu Al-Baqarah itu. Jadi ini menunjukkan beberapa faedah, ya tentunya hari ini kalau mau dicari, Masya Allah banyak sekali bagaimana Nabi sudah senang belajar kebutuhan ibadah, tidak pernah diam dan apa kebatilan. Yang makruh juga diturunkan oleh Nabi sudah senang yang tidak apalagi yang haram. Dari Nabi sudah senang dan menunjukkan pula keadilan Nabi sudah senang. Wa in kuntum ba'idzakum ta'dilu walau kana dza qurban. Jika kalian berkata-kata, maka ucapkan dengan adil meskipun terhadap sendiri. Mu'adz sebenarnya lebih utama daripada sahabat yang tadi. Namun memang Mu'adz yang salah, maka katakan salah meskipun orang terdekat. Dan di antara faedah yang dalam hadis ini adalah bolehnya salat jadi yaitu seorang imam yang salat sunnah dan makmum yang salat wajib, dan ini tidak diingkari oleh Nabi. Yang diingkari Nabi, Mu'adz mengimami salat terlalu panjang, salat al-Baqarah, sementara yaitu salat yang Mu'adz yaitu dengan salat sunnah dan mereka salat wajib tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan video insyaallah. Selamat sudah selesai kami membaca surat salat dan sifat salat tidak panjang dan kembali ke Allah Taala. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.